lingkaran yang selalu terjadi antara aku dengan dirimu. Kau selalu merasa yang benar, ku tak tahu harus bagaimana. Apakah hati buat dari batu, tak pernah kau hiraukan aku. Perdebatan ini takkan pernah usai bila kita tak saling mengalami. Tak bersama kau selalu merasa yang benar, ku tak tahu harus bagaimana. Apakah aku berdebatan